selalu berdoa. Derai-derai air matamu membuatku lebih, lebih sayang padamu. Derai-derai gelak tawamu membuatku lebih, lebih cinta padamu. Kapanpun juga ku ingin tetap bersama kasihku nan setia. Di masa kapanpun nanti ku ingin terus begini, cinta setia abadi. Derai-derai air matamu membuatku lebih, lebih sayang. Lebih, lebih, lebih sayang padamu.